Mitra Bisnis, pro kontra konser Lady Gaga terus berlanjut. Jawa Pos menulis, promotor konser mungkin dibuat sport jantung dengan perkembangan pemberian izin konser yang setiap harinya berubah-ubah. Kali ini giliran Menteri Agama yang menolak, karena ada banyak pihak yang merasa terganggu ketenangannya jika konser dilanjutkan. Konser Lady Gaga juga dinilai bisa merusak rencana pemerintah untuk membangun karakter bangsa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Nina Tursinah. Bu Nina, apa komentar Anda? Ini kan memang sebetulnya masalahnya sederhana, tapi karena sudah berkembang begitu luas, jadi malah jangkauannya jadi luas sekali, tapi yang intinya malah jadi kadang-kadang dilupakan ya. Pada prinsipnya kalau apa saya ya menilainya bahwa dua-duanya itu ada benarnya gitu loh. Karena dilihat dari sudut pandang apa gitu. Jadi memang masing-masing kan pihak mempunyai sudut pandang beda-beda ya. Tapi justru sudut pandang yang berbeda ini kita ambil hikmahnya gitu loh. Karena kan nggak mungkin kita menyamakan sudut pandang semua orang kita samakan. Tapi kita cari solusinya dengan begitu banyaknya sudut pandang, kita cari solusinya yang terbaik tapi untuk bisa mengakomodasi semua pihak juga sulit sekali ya. Tapi minimal ya kita tuh menjaga semua pihak itu bisa memahami dengan situasi yang ada gitu loh. Kalau dari segi pengusaha ya, memang mereka kan kalau sebagai pengusaha kan tentunya dengan segala perhitungannya sudah dihitung dari Aminah sampai Zulkifli dengan segala risikonya juga ya. Kalau sampai tidak jadi, itu pasti risikonya bagi pengusaha pasti besar sekali gitu. Nah, ini pengusaha itu sendiri juga harus mencari solusinya bagaimana supaya pihak-pihak lain tuh bisa menerima dengan situasi yang sekarang maju kena mundur kena gitu loh. Kita cari win-win lah. Jadi yang satu sisi okay lah, misalnya contoh kan banyak ya yang dia boleh masuk ke Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang ada sudah ditentukan oleh berbagai pihak. Kalau menurut saya kita harus wise ya, semua pihak harus wise karena ini kan sudah semuanya sudah terjadi demi menjaga semua pihak. Tapi tentunya rambu-rambu yang memang tidak boleh atau banyak pihak yang kurang sepaham, ya kita harus coba ikutin. Saya rasa Lady Gaga juga beliau kan udah levelnya udah super internasional yang bisa memahamin masing-masing negara yang tentunya tidak bisa disamakan dengan negara manapun karena masing-masing mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu. Lalu bagaimana Ibu menilai banyaknya ancaman oleh ormas tertentu yang ditujukan kepada penyelenggaraan konser ini? Jadi memang kami juga jadi prihatin ya. Jadi kalau kita dalam situasi bisnis ataupun saya sebagai masyarakat, kalau sudah ada pakai ancaman-ancaman itu paling tidak nyaman gitu ya. Jadi memang ini harus benar-benar pemerintah juga ikut menjembatanin, menengahin. Jadi mungkin yang justru kita butuhkan, siapa yang bisa mengambil keputusan. Kalau misalnya pengusaha maunya pengusaha sendiri kan mungkin tidak nyaman. Tapi kalau maunya masyarakat satu pihak saja mungkin juga tidak nyaman. Jadi memang harus ada pihak yang bisa menjembatanin dengan berbagai macam yang ketidaknyamanan ini. Tentunya kalau sebagai pengusaha menghadapi situasi seperti ini, itu dampaknya kemana-mana loh mas. Jadi bukan hanya kepada si Lady Gaga yang mau datang ini, nanti dampaknya kemana-kemana ya, bisnis-bisnis yang lain pasti akan kena dampaknya. Tentunya ini kalau misalnya Lady Gaga, kalau kita dilihat dari segi pengusaha, Lady Gaga datang kan tentunya ada dampak juga ke apalagi ke UMKM ya, mungkin dia bisa jualan macam-macam yang terkait, itu kan jadi memberikan kontribusi kepada yang pihak-pihak lain. Tapi kalau misalnya dia datang udah dengan ancaman-ancaman seperti itu, pastinya orang akan takut dong, boro-boro jualan, mungkin yang sudah beli tiket pun mungkin bisa jadi takut untuk tidak berani berangkat. Tapi saya yakin Indonesia cukup pandai menyelesaikan hal-hal seperti ini. Tapi tentunya memang harus bersama-sama ya, saling melengkapi lah. Jadi jangan mau hanya membawa kemauan sendiri-sendiri. Itu pasti tidak akan jalan menurut saya sih seperti itu. Demikian Ketua Apindo Nina Tursinah. Saya Wendy Lim.